Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asirin fa taysirul 'asiru 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar hidayah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada malam ini dalam pelajaran Durusul Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Semoga para pendengar dan peserta diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga semua para peserta dan para pendengar telah siap dengan buku panduan dan alat tulis masing-masing yang ada di rumah. Kami ingatkan kembali, dalam mempelajari bahasa Arab harus kita musyarakah, keaktifan kita dalam membaca dan mengucapkan kalimat bahasa Arab sangat diperhatikan dan sangat diperlukan. Karena dalam mempelajari bahasa Arab, keaktifan yang harus kita jaga dan tatbik, praktek yang harus kita lakukan. Karena belajar tanpa praktek, belajar bahasa Arab kalau tidak dipraktekkan, tidak digunakan, itu sia-sia. Karena dalam pelajaran bahasa Arab harus ada qiraah, latihan qiraah dan latihan kitabah. Latihan qiraah yakni latihan membaca, dan latihan kitabah menulis, dan latihan al-kalam yaitu berbicara. Berbicara dalam bahasa Arab. Kaum muslimin, para pendengar, pelajaran bahasa Arab yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membuka buku kita halaman 19 untuk membedakan membaca bacaan huruf-huruf Al-Qamariyah dan huruf-huruf Asy-Syamsiyah. Dalam bacaan kita tentu kita bedakan bacaan huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Seperti dalam bagian pertama, 14 pertama huruful Qamariyah dan 14 kedua al-huruf Syamsiyah. Di sana kita telah lihat perbedaan antara dua huruf ini. Kembali kita definisikan bahwasanya dalam membaca al-huruful Qamariyah, apabila dimasuki oleh alif lam, maka alif dan lamnya dibaca, dijelaskan bunyi alif dan lamnya, dijelaskan. Contohnya a, al-abu, lamnya mati, sukun, bunyinya ada, al, al-abu. Kalau huruf syamsiyah apabila dimasuki alif lam, maka lam sukunnya tidak dibaca dan tidak ada bunyinya, langsung masuk kepada tasydid huruf setelah lam. Ta at-tajiru, at-tajiru, bukan al-tajiru, salah, yaitu at-tajiru yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tunggu pembaca selanjutnya. Langsung apa? Kita baca dulu. Ya. Kita baca istami' tsumma karrir. Dengarkan kemudian ikuti bacaan kami yang ada di sini. Al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. A. A. Al-abu. Al-abu. Ba. Ba. Al-babu. Al-babu. Jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Ha. Ha. Al-himaru. Al-himaru. Kha. Kha. Al-khubzu. Al-khubzu. Ain. Ain. Al-ainu. Al-ainu. Ghain. Ghain. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Fa. Fa. Al-famu. Al-famu. Qaf. Qaf. Al-qamaru. Al-qamaru. Kaf. Kaf. Al-kalbu. Al-kalbu. Mim. Mim. Al-ma'u. Al-ma'u. Waw. Waw. Al-waladu. Al-waladu. Ha. Ha. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Ya. Ya. Al-yadu. Al-yadu. Al-hurufu syamsiyatu. Al-hurufu syamsiyatu. Ta. Ta. At-tajiru. Sa. Sa. As-sawbu. As-sawbu. Dal. Dal. Ad-diku. Ad-diku. Zal. Zal. Az-zahabu. Az-zahabu. Ra. Ra. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Zay. Zay. Az-zahratu. Az-zahratu. Sin. Sin. As-samaku. As-samaku. Shin. Shin. As-shamsu. As-shamsu. Sad. Sad. As-sadru. As-sadru. Dot. Dot. Al-daifu. Al-daifu. Ta. Ta. Al-talibu. Al-talibu. Za. Za. Al-zahru. Al-zahru. Lam. Lam. Al-lahmu. Al-lahmu. Nun. Nun. Al-najmu. Al-najmu. Baiklah, itu pembacaan cara membaca al-huruful qamariyah wal-huruful syamsiyah. Nah, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab rahimani wa rahimakumullah, sekarang bacaan dari para peserta dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Naam, langsung kita mendengar bacaan para peserta dan para pendengar. Naam, tafadhala Pak Ismail. Ya, nah Ustaz, dan ini telah ada penelpon pertama yang akan masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umi Rizki di Delimapuri. Ya, silakan Umi Rizki. Al-huruful qomariyah. A. Al-abu. Ba. Al-babu. Jim. Al-jannatu. Ha. Al-himaru. Kha. Al-hubru. Ain. Al-ainu. Ghain. Al-ghada'u. Fa. Al-famu. Al-famu. Al-famu. Qaf. Al-qamaru. Kaf. Al-qalbu. Mim. Al-ma'u. Waw. Al-waladu. Ha. Al-hawa'u. Ya, al-yadu. Al-hurufus samsiyah. Ta. At-tajiru. At-tajiru. Sa. As-sawbu. Dal. Ad-diku. Zal. Az-zahabu. Ra Al-Rajulu Zaid Al-Zahru Sin Al-Samaku Shin Al-Shamsu Sod Al-Sodru Dot Al-Daifu Ta Al-Talibu Zah Al-Zahru Lam Al-Lahmu Nun An-Najmu. Naam, jazakillah umur rizki di Delima Puri. Umur rizki. Ya, Pak. Tadi nomor 5 al-huruful kamariyah kha. Baca lagi. Kha. Naam. Baca. Al-khubru. Al-khubzu. Naam, al-khubzu. Iya. Apa arti khubzu? Roti itu. Letakkan dalam jumlah, dalam sebuah kalimat. Al-khubzu lazizu. Naam, lazizun. Al-khubzu lazizun. Al-khubzu lazizun. Dalam kaidah disebut apa al-khubzu lazizun? Dalam kaidah nahu. Al-khubzu sebagai naam umur rizki. Pelajaran kita tentang mubtada dan mubtada. Mubtada dan khabar. Al-khubzu sebagai mubtada. Ladzidzun khabar. Khabar. Naam, ahsanti. Umur rizki di Lima Puri. Apa arti al-ghada'u? Al-ghada'u makan siang. Naam. Al-hawa'u nomor 13. Udara. Udara. Ad-daifu. Ad-daifu ayam jago. Ad-daifu. Ad-daifu. Dot. Nomor 10. Tamu. Tamu. Iya, tamu. Naam. Ad-diku. Ayam jago. Ayam jago. Az-zahabu. Emas. Az-zahabu. Az-zahabu. Nomor berapa, Ustaz? Az-zahabu. Nomor 4. Emas. Salah. Az-zahabu artinya emas. Iya, emas. Oh, emas. Kirain teman tadi. Emas. Enggak jelas, nah, ayo. Emas. Iya, emas. Naam. As-saubu. As-saubu. Dada. Naam. As-sadru. As-saubu. As-saubu pakaian. Pakaian. Saub. Naam. Jazakillah Ummu Rizki di Lima Puri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang tepat dan makhraj saut yang bagus dan tepat dan menghafal kalimat dan kosakata yang telah dipelajari. Jazahallahu khairan. Ya, selanjutnya sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Ya, silakan Ummu Hasbi. Al-Jurusi Kumariyah. A. Alif. Al-Adu. Ba. Al-Babu. J. Al-Jannatu. Ha. Al-Himaru. Ko. Al-Hibbu. Ayu. Al-Ainu. Koi. Al-Khada'u. Fa. Fa. Al-Samu. Qaf. Al-Qamaru. Qaf. Al-Qalbu. Min. Al-Ma'u. Waw. Al-Waladu. Ha. Al-Hawa'u. Ya. Al-Yadu. Al-Huruf Samsiyah. Ta. At-Tajiru. Fa. As-salbu. Dal. Ad-diku. Zal. Az-zahabu. Ro. Ar-rajulu. Zai. Az-zahratu. Sin Astamar Astamaku. Naam. Sin Astamsu. Sot Astadru. Dat Adbaitu. To Attalibu. Zo Azzakru. Lam Al-Rahmu. Nun An-Najmu. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di As-Sofa. Naam Ummu Hasbi. Apa arti kalimat al-lahmu? Al-lahmu daging itu. Letakkan di dalam kalimat. Al-lahmu lazizun. Al-lahmu lazizun. Naam. As-sadru. As-sadru. As-sadru maridun. Naam. At-tajiru. At-tajiru, naam. At-tajiru, khaliru. Al-jannatu. Al-jannatu, jamilun. Jamilun. Al-jannatu. Al-jannatu, jamilatu. Naam. Al-khubzu. Al-khubzu, lazizu. Al-ainu. Al-ainun jamilun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Wa iya tak, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang tepat dan makhraj huruf yang tepat. Peletakan kalimat pada jumlah yang benar. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, dalam mengetahui makhraj huruf dalam membaca harfan huruful hijaiyah, itu dibaca fathah. Contohnya A, jelas makhrajnya A. Ba, ba diberi baris atas, langsung kita baca A, jelas makhrajnya Ba. Ja, ha, kha, naam, dan seterusnya. Naam, tepat dulu. Ya, baiklah sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi ada Ummu Hasbi dan Sofa, dan selanjutnya kita menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan Ibu Mursyida, Ibu. Iya, silakan Ibu. Al-hurufu'l qamariyatu wal hurufu'l syamsiyatu. Al-hurufu'l qamariyatu. A. Al-abu. Ba. Al-babu. Ja. Al-jannatu. Ha. Al-himaru. Kha. Al-khubzu. Ain. Al-ainu. Ghain. Naam. Al-ghada'u. Naam, Ummu Mursyida di Marsan. Suaranya? Terputus mungkin? Enggak. Naam, Ummu Mursyida. Naam. Jazakallahu khairan Ummu Mursyida di Marsan, telah membaca dan terputus suaranya. Iya, demikian tadi ada Ibu Mursyida ya di Marsan. Silakan kembali bisa menghubungi di 0761-765-2255 bagi Anda semua sahabat Syekh Hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus tadi Ustaz. Naam, silakan Bu. Ain al-ainu. Naam. Ghain al-wada'u. Fa al-famu. Qa al-qamaru. Ka al-kalbu. Mim al-ma'u. Waw al-waladu. Ha al-hawa'u. Ya al-yadu. الحروف الشمسية تا التاجر سا as-sawbu, dal, ad-digu, zal, al-zahabu, ra, ar-rajulu, zal, al-zahratu, sin, as-samaku, sin, as-shamtu, fat, as-sadru, bat, ab-baifu, ta, at-talibu, za, al-zahru, lam, al-lahmu, nun, an-najmu. Naam, jazakillah Ummu Mursyidah di Marsan. Ummu Mursyidah. Ya, Ustaz. Az-zahratu dengan az-zahru, apa perbedaannya? Az-zahratu mu'annas, az-zahru mutakab. Naam, ahsanti. Naam, letakkan di dalam jumlah atau kalimat. Az-zahratu jamilatun. Naam, al-himaru. Al-himaru waqifun. Wasihun. Naam. Al-famu. Al-famu jamilun. Al-ma'u. Al-ma'u ujajun. Artinya? Air itu asin. Masya Allah. Ujajun wala... Ya, Ustaz. Asin apa... tawar. Asin atau pahit? Ujajun. Ujajun. Asin atau tawar? Asin. Asin. Al ghadau. Makan siang. Nah, ada ujajun dalam Al-Qur'an itu menceritakan. Ya, Ustaz. Benar asin artinya, Bu? Ujajun. Ujajun. Di dalam kamu saya tengok asin atau pahit. Ayuh. Naam. Al-qamaru. Bulan. Letakkan dalam jumlah. Al-qamaru ba'idun. Naam. Al-hawa'u. Udara. Naam. Al-hawa'u nazifun. Al-hawa'u nazifun. Naam, jazakillah Ummu Mursyidah. Dalam bentuk al-hawa'u nazifun, kaidah yang ada di situ bentuk apa, Bu? Kaidah nahunya yang ada dalam kalimat al-hawa'u nazifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan apa kaidah nahu yang ada di dalam al-hawa'u nazifun. Naam. Ummu Mursyidah di Marsan, al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Naam. Kita persilakan selanjutnya. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah, ada Ibu Mursyidah ya yang kembali menelpon. Ya, jazakillahu khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita kembali mengundang atensi Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kita di studio, atau bisa menghubungi atau bisa bertanya di line SMS di 0812-684-20000 dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina, Ustaz. Iya, Ibu Lina di Fajar Ujung ya? Iya, Ustaz. Iya, silakan. Huruf yang kemarin itu A. Al-Abu. Ba. Al-Babu. Jim. Al-Jannatu. Ha. Al-Himaru. Ho. Al-Hubulu. Ain. Al-Ainu. Huwain. Al-Wada'u. Fa. Al-famu, ob, al-qamaru, kab, al-kalbu, mim, al-ma'u, waw, al-waladu, ha, al-hawa'u, ya, al-yadu, al-hurufu syamsiyatu, ta, at-tajiru, sa, at-tawbu, dal, at-diku, zal, الذهب راء الرجل زي الزهرة سين السمك شيم الشمس صاد الصدر ضاد الضيف طاء الطالب واء الزهر لام اللحم نون النجم. نعم أحسنتي إبو لينا دي فجر أجوم. Naam, Ibu Lina. Iya, Pak. Letakkan di dalam kalimat lima pertama al-huruful kamariyah. Al-abu maftuhun. Al-babu. Al-abu. Al-abu tawilun. Al-abu tawilun. Al-babu maftuhun. Al-jannatu jamilatun. Al-himaru kabirun. Al-Qubudu Hulun. Nah, lima dari huruf Syamsiyah. At-Taziru Ghaniyun. At-Tawbu Najifun. At-Diku Jamilun. Al-Zahabu Jamilun. Ar-Rajulu Tawilun. Nah, Ahsanti Jazakillah Khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Ibu Lina. Ya, Ustaz. Kaidah nahu yang ada pada kalimat tadi apa? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Al-abu. Al-abu. Khabarnya? Al-abu tawilun. Tawilun. Tawilun. Naam ahsanti jazakillah khairan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina telah membaca dengan benar dan tepat, meletakkan kalimat pada meletakkan kosakata pada kalimat yang tepat dan benar. Jazahallah khairan. Nah, para peserta dan para pendengar Al-Hidayah, selanjutnya tamrin halaman 20. Iqra al-kalimatul atiya waktubha muraiyan qawaidu nutqil huruful qamariyah wa syamsiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah kalimat tersebut dengan melihat kaedah tata cara pembacaannya, nutkun penyebutannya, mana yang huruful qamariyah dan mana yang huruful syamsiyah, itu diperhatikan dalam membaca kalimat berikut ini. Naam, para penelpon selanjutnya, kita harap membaca tamrin halaman 20. Naam, tafadhalu. Ya, silakan Sobat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke tamrin yang berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama kita di studio, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Ummu Muhammad di Padang. Ya, silakan. Al-Baitu At-Tiku Al-Mudarrisu Al-Babu At-Tolibu At-Sukaru At-Dastaru Al-Ahu Ar-Rasulu Al-Wajhu At-Sodiku Al-Quranu As-Solatu Al-Ka'batu Ar-Rasu Al-Isba'u Al-Solbunu Al-Zufru Al-Fajru Al-Zuhru Al-Asru Al-Maghribu Al-Isya'u. Naam, Ahsanti Ummu Muhammad di Panam telah membaca perbedaan kalimat huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Naam, jazakillah Ummu Muhammad. Iya, Pak. Letakkan lima kalimat kosakata ini di dalam sebuah kalimat atau jumlah. Naam, siapa dulu? Al-baitu jamilun. Naam. Atiku saghirun. Al-mudarrisu tawilun. Al-babu maftuhun. At-talibu jalisun. At-talibu jalisun. Naam. As-sukkaru, as-sukkaru ini termasuk huruful qamariyah wala syamsiyah? Huruf qamariyah. As-sukkaru. Huruf syamsiyah. Huruful syamsiyah. Naam. Yeah. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Muhammad telah membaca perbedaan huruful qamariyah wal huruful syamsiyah pada latihan halaman 20 yang telah dibacakan tadi. Jazahallahu khairan. Naam, tafadhalu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan Anda bisa menghubungi untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Ujang di Pasar Kutat. Ya, silakan Pak Ujang. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, al-talibu, al-sukkaru, al-daftaru, al-aku, al-rasulu, al-wajhu, al-sadiku, al-Qur'anu, al-salatu, al-ka'batu, al-ra'su, al-isbah, al-sabunu, al-zufru, al-fajru, الظهر العصر المغرب العشاء. نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat. Bacaan yang tepat dan benar. نعم Pak Ujang. Letakkan ke dalam kalimat 5 kosakata berikut ini yang mulai daripada asukar. Asukar kulur. As-sukkaru. As-sukkaru kulun. Naam. As-daftaru khafifun. Naam. Al-aku khairun. Al-aku. Al-aku khairun. Naam. Ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Al-wajhu jamilun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Apa arti al-akhu? Saudaraku. Saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan? Al-ukhti. Al-ukhtu. Al-ukhtu. Naam. Ad-daftaru? Buku tulis. Buku tulis. Al-mudarrisu? Guru. Naam. Ahsanta. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Ujang telah membaca dan meletakkan kalimat yang benar pada kosakata yang telah dibacakannya. Jazakallah khairan. Naam. Tafadhol. Ya, selanjutnya setelah ada Pak Ujang di Pasar Pusat ya, dan selanjutnya kita menerima atensi dari Anda kembali sahabat Hidayah di 0761-765-2255. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS bertanya tentang pelajaran kita pada malam hari ini, Anda bisa mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina, Ustaz. Iya, silakan Ibu Lina. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-isba'u, Al-isba'u. Al-isba'u. Al-isba'u. As-sabunu. Al-zukru. Al-fajru. Al-zuhru. Al-ashru. Al-maghribu. Al-isya'u. Naam. Asanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ini menelpon yang kedua kalinya. Naam, Ibu Lina. Ya, Tas. Letakkan 5 kosakata di dalam kalimat. 5 setelah as-sadiqu. Mulai dari as-sadiqu, Tas. Naam. As-sadiqu khairu. Naam. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu. Naam. As-salatul isya'u. Naam. Al-Ka'batu jamilatu. As-salatu, ulang as-salatu. As-salat. As-salatul wusta. Salat itu? Salah. As-salat. Salatul wusta, benar. As-salatul wusta. As-salatul wusta. Arba rakaat. Oh iya, iya, Ustaz. As-salatul wusta rakaataini. Salah. Arba rakaatin. Salatul wusta itu salat apa, Bu? Iya. Salat wusta, salat asar, Ustaz. Oh, naam. Arba rakaatin. Iya, Ustaz. As-salatul wusta arba rakaatin. Al-Ka'batu jamilatun. Naam. Ar-ra'su aswadu. Ar-ra'su aswadul launi. Naam. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dalam membaca al-huruful qamariyah wal huruful syamsiyah dan membaca huruf syamsiyah dijelaskan tasdidnya seolah kita membaca huruf setelah lam tersebut bacanya 2, as-sukkaru at-talibu, ditasdid, ditekan, dikuatkan keluarnya napas dalam mengucapkan huruf syamsiyah. Naam, as-sukkaru, ad-daftaru. Naam, tepat dulu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-255. Ya, di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita pada malam hari ini untuk membacakan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu di Tamrin pada halaman yang ke-20. Silakan Anda dapat menghubungi kembali di 0761-765-2255. Atau barangkali ya, bagi Anda sahabat Hidayah yang ingin bertanya mengenai permasalahan bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini, Anda juga bisa mengirimkan SMS di layanan pesan singkat di nomor 0812-684-20000. Ya, tafadhol, dipersilakan kepada Anda. Naam. Naam, para peserta dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tamrin halaman 20 ini hanya membedakan makhraj atau pembacaan huruf syamsiyah dan huruf al-qamariyah. Kita melatih membaca makhraj dari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita tunggu dari para peserta dan para pendengar untuk membacakan tamrin halaman 20 ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam mempelajari bahasa Arab, di sini ada kebaikan. Tergantung bagi orang yang menggunakannya. Naam. Ya, baiklah sahabat. Ya. Baiklah sahabat Hidayah, sudah ada penelpon yang masuk, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Windy. Ya, silakan Bu Windy. Nah, dengan siapa, Bu? Apa kurang jelas suaranya? Bu Windy di Melati Indah. Oh, Bu Windy ya, silakan Bu Windy. Al-baitu atiku al-mudarrisu al-babu at-talibu as-sukaru as-dasaru al-ahu ar-rasulu al-wajhu as-fatiku al-qur'anu as-salatu al-ra'batu ar-ra'su al-islamu at-tawudu al-zufru al-fajru al-zufru al-asru al-maghribu al-nisa'u. Naam, jazakillah Ibu Windy di Melati Indah. Bu Windy, artikan kosakata yang telah Ibu baca satu persatu. Al-baitu rumah itu. Adiku ayam kumban itu. Adiku enam ayam. Al-mudar itu guru itu. Enam. Al-bahu pintu itu. Enam. Akal itu pelajar itu. Asyukaru gula itu. Enam. Adasaru buku tulis itu. Al-ahu saudara laki-laki itu. Enam. Ar-rasulu rasul itu. Enam. Al-wajhu wajah itu. As-sadiku orang yang jujur itu. As-sadiku bukan as-siddiku. As-sadiku. Apa itu, Ustaz? Teman. Oh, teman. Al-Qur'an, Qur'an itu. Naam. As-salatu, salat itu. Al-Ka'batu, Ka'bah itu. Naam. Ar-Ra'su, kepala itu. Al-Isbahu, jari-jari itu. Jari, naam. As-sabun sabun itu. Sabun apa? Sabun itu. Sabun enam. Az-zufru enggak tahu kan? Az-zufru kuku. Apa? Kuku. Kuku. Al-fajru fajar fajar itu. Ya. Siang itu. Salat fajar. Az-zuhur salat zuhur. Zuhur. Al-asr salat asar. Asar enam. Al-Maghribu salat maghrib itu. Naam. Al-Isya'u salat isya itu. Naam, jazakillah Ibu Windy di Melati Indah. Naam, jazakallah khairan. Membaca yang tepat dan mengartikan kalimat kosakata yang benar. InsyaAllah para peserta dan para pendengar hafal dengan kosakata yang telah dibaca tadi dan telah menulis kalimat kosakata yang tidak, yang belum diketahui artinya. InsyaAllah pada pembacaan nanti kita akan menanyakan arti daripada kalimat yang baru kita terjemahkan. Naam, tafadhal. Ya, silakan kepada Anda sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Silakan Anda dapat menghubungi kembali di 0761-765-2255. Setelah tadi ada Ibu Windy ya di Melati Indah, jazakillah khair atas partisipasinya. Dan berikutnya kita terima penelpon yang selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Saya. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ini Farhan di Delima. Al-baitu ad-diku al-mudarrisu al-babu at-talibu as-sukkaru as-dastaru al-ahu al-ahu al-ahu A-nya tidak panjang. Al-Ahu. Al-Ahu. Nah. Al-Rasuli. Al-Wajhi. Al-Sadiku. Al-Qur'anu. Al-Solatu. Al-Ka'batu. Al-Ra'su. Al-Isba'u. Al-Sabunu. Al-Zifru. Nah. Al-Fajri. Al-Zifru. Al-Asri. Al-Maghribu. Al-Isha'u. Naam, Ummu Farhan di Delima. Yeah. Jazakillah khairan. Naam, Ummu Farhan. Yeah. Letakkan pada kalimat lima kosakata yang dimulai dari al-isba'u. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Al-isba'u. Jari itu kecil. Al-isba'u sawiru. Naam. As-sabunu. As-sabunu. Jamilu. Naam. Al-zifru. Maksurun. Maksurun. Naam. Al-fajru. Al-fajru. Jamilun. Al-fajru jamilun. Salatul fajri bisa. Al-fajru tali'un. Apa Pak? Al-fajru wal-zuhru wal-asru wal-maghribu wal-insya'u. Ini nama solat. Bisa disebut salatul fajri, salatul zuhri. Tapi dalam kalimat bukan muqtada dan khobar lagi. Naam. Terserah pada Ummu Farhan. Letakkan ke dalam kalimat. Al-fajru. Naam. Tak bisa. Naam. Az-zuhru. Solat zuhur. Al-fajri. Solat fajar. Al-zuhri, solat zuhur. Naam. Diletakkan di ke dalam sebuah kalimat. Naam. Bisa Ummu Farhan? Tidak bisa. Naam, insyaAllah selanjutnya akan kita usahakan dan selalu mencari kosakata yang tepat untuk dimasukkan ke dalam jumlah sebuah kalimat. Ummu Farhan banyak menghafal dan melatih bacaan dan meletakkan kosakata pada kalimat yang tepat dan bisa dipahami. Naam, jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang tepat dan bagus dan hafalan kosakata yang banyak. Naam, jazakallahu khairan. Seterusnya kita persilakan. Ya, silakan sahabat Hidayah. Masih kita menanti atensi dari Anda ya di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan, kami masih menanti atensi dari Anda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ya, silakan. Al-Baitu. Ad-Diku. Al-Mudarrisu. Al-Babu. Al-Talibu. Al-Fikharu. Al-Daktaru. Al-Ahu. Al-Rasulu. Al-Wajhu. Al-Sadiku. Al-Quranu. As-salatu. Al-Qa'batu. Al-Ra'su. Al-Isba'u. Al-Sabunu. Al-Zuhru. Al-Fajru. Al-Zuhru. Az-Zuhru. Naam. Naam. Az-Zuhru. Az-Zuhru. Az-Zuhru. Naam. Al-Asru. Al-Maghribu. Al-Isya'u. Naam, jazakillah Ummu Arif di Graha. Ummu Arif? Iya, Ustaz. Letakkan di dalam ke dalam sebuah kalimat. As-Sadiqu. Iya, Ustaz. As-Sadiqu. Kalimat As-Sadiqu. Artinya apa tadi? Al-Maghribu, Ustaz. As-Sadiqu. Artinya? As-Sadiqu. As-Sadiqu waqifun. As-Sadiqu artinya? As-Sadiqu terpercaya. Artinya? As-Sadiqu waqifun tadi artinya murid itu berdiri. Naam, as-Sadiqu waqifun, murid itu berdiri. Kemudian berdiri. Yang kedua, As-Sadiqu. As-Sadiqu artinya bukan yang percaya. Apa? Percaya yang bukan, salah. As-Sadiqu bukan As-Sadiqu. As-Sadiqu artinya adalah ya, saya tahu saya kan. Arti dari kalimat As-Sadiqu. Apa Ustaz? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Tadi tidak menulis. Belum menulis ya, Bu, ya? Nah. Ada keperluan tadi, Ustaz. Tidak apa. Ya. Terima kasih, Ummu Arif. Nah, selanjutnya Ummu Arif, Al-Baitu. Al-Mudarrisu guru. Al-Mudarrisu guru, nah. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Al-Mudarrisu Tawilun. Al-Mudarrisu Tawilun. Al-Baitu. Al-Baitu Maftuhun. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tadi Ummu Arif di Graha telah meletakkan kalimat ke dalam jumlah yang tepat dan benar. Naam, jazahallah khairan. Naam, tafadhal. Ya, silakan sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita menanti atensi dari Anda ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraktif bersama kita di studio, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Ya, masih kita menanti atensi dari Anda untuk membacakan pelajaran kita di Tamrin halaman 20. Pada malam hari ini ya, kami mengharapkan sekali keaktifan Anda sahabat Tisukya Hidayah, khususnya bagi peserta program pelajaran bahasa Arab ini ya, yang telah dengan bersemangat mengambil buku ke studio dan hendaknya bersemangat pula untuk mengikuti selalu pelajaran kita dan berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio. Dan juga Anda bisa bertanya melalui SMS mengenai pelajaran kita pada malam hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan tersebut di nomor 0812-684-20000. Ya, ini ada permintaan melalui SMS, akan tetapi sudah terlaksana tadi. Itu ada yang meminta untuk diterjemahkan, diartikan karena ada kata-kata yang baru. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan tadi ya. Diminta kesediaan dari peserta hidayah yang menelpon ke studio. Jadi untuk SMS yang dikirimkan ini sudah terjawab dan mudah-mudahan bagi yang bertanya sudah mencatat di bukunya masing-masing. Dan baiklah sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Iya, silakan. Pada malam hari ini telah menelpon ada 10 penelpon yang kebanyakannya dari akhwat ya, daripada ummahat. Silakan. Ya, untuk para bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Yang ada di Tangkerang, Tangkerang Barat. Iya, kepada Pak ini, Pak Abu Iza, Pak Doni ya, dan Pak Amran dan pendengar setia hidayah yang lainnya, kami mengundang atensi Anda di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Umu Umar di Delima. Ya, silakan. Al-baitu ad-diku al-mudarrisu al-babu at-talibu at-sukkaru ad-daftaru al-aqu ar-rasulu al-wajhu as-sadiqu al-qur'anu as-salatu al-ka'batu ar-ra'su al-isbah al-isbahu as-sabunu az-zufru al-fajru az-zuhru al-asru al-maghribu al-isya'u. Naam, ahsanti Ummu Umar di Delima. Ummu Umar. Ya. Letakkan kalimat al-Ka'bah ke dalam jumlah. Naam. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu kabirun. Al-Ka'batu kabirun. At-Talibu. At-Talibu jadidun. Naam. Al-wajhu. Al-wajhu jamilun. Ar-ra'su. Ra'su? Naam. Ar-ra'su aswadu. Ar-ra'su aswadun. Naam. As-sabunu. As-sabunu. Sabun itu. Naam. As-sabunu. Ya, terputus nampaknya, Fer. Naam. As-sabunu kabirun. Naam. Jazakillah Ummu Umar di Delima. Jazakallah khairan. Telah meletakkan kalimat kosakata pada kalimat yang tepat dan benar. Naam. Selanjutnya kita membaca halaman 21. Langsung kita masuk pelajaran keempat. Karena kita telah menganggap para peserta dan para pendengar telah paham dengan kalimat mubtada dan khabar dan bentuk-bentuknya dan cara meletakkannya di dalam jumlah. Naam. Selanjutnya kita membaca ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Naam, istami' summa karrir. Para peserta dan para pendengar mendengarkan kalimat atau bacaan yang ada di halaman 21, pelajaran keempat. Naam, istami'u summa karriru. Dengarkan dan ikuti. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. As-sariru. As-sariru. Alas-sariri. Ba. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Seperti yang ada pada gambar bagian ba, bagian b, al-matbahu yaitu dapur. Ini pembicaraan tentang alat yang ada di rumah, peralatan yang ada di dalam rumah. Al-madbahu. Al-madbahu artinya dapur. Al-madbahu. Naam. Istami'u, dengarkan. Ad-darsur rabi'u. Al-baitu. Fil baiti. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-masjidu. Fil masjidi. As-sariru. Alas sariri. Bagian ba. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala sariri. Insyaallah para pendengar dan para peserta telah mendengar bacaan yang telah kita bacakan bersama tadi, dan kita artikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nah, yang pertama al-baitu, rumah itu. Fil baiti, di dalam rumah. Di dalam rumah itu. Fi artinya di dalam. Fi artinya di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Al-maktabu, alal maktabi. Al-maktabu artinya meja. Alal maktabi, ala artinya di atas. Di atas meja. Fil masjidi, di dalam masjid. Alas sariri, ala artinya di atas. Alas sariri, di atas tempat tidur. Nah, itu bagian alif, bagian A. Pada pelajaran keempat ini kita mempelajari dalam kaidah nahunya, yaitu huruf jar, huruful jarri, huruf jar. Contoh daripada huruf jar yang telah kita bacakan tadi, fi dan ala, yang tertulis pada ad-darsur rabi', pelajaran keempat ini hanya ditulis dua, fi dan ala. Sedangkan huruf jar ada 17 huruf yang disebutkan di dalam kitab ini hanya sebagian. Tentu kita akan mempelajari kaidah ini perlahan-lahan, yaitu yang pertama huruf, sebagian daripada huruf jar yaitu fi dan ala. Dan yang lainnya juga bisa saya diktekan satu persatu. Insyaallah para pendengar dan para peserta bisa menulis huruf berikut ini. Yang pertama adalah min. Min, nun, min. Yang kedua ila. Yang ketiga hatta. Ha, ta, ya, hatta. Yang keempat fi. Fa, ya, mati. Fi. Yang kelima an. Ain, nun. An. Yang keenam ala, seperti yang ada di dalam buku, alal maktabi. Yang ketujuh ba, huruf ba. Yang kedelapan lam, huruf lam, yaitu la, lam. Yang kesembilan kaf, huruf kaf. Yang kesepuluh huruf waw, waw, waw kosam, namanya waw qasam. Waw untuk bersumpah. Waw qasam. 11 ta. Huruf ta. Dinamakan juga ta'ul qasam. Ta untuk sumpah. 12 rubba. Rubba. Ro dan ba. Rubba. Yang ke-13 mud. Mim za. Mim za. Mud. 14 munzu. Min nun za. Min nun za. Munzu. 15 khala. Kha lam lam alif khala. 16 ada. Ain dal alif ada. 17 hasha. Ha shim alif hasha. Hasha. Hanya panjang. Ha alif shin alif. Hasha. 6 itu bentuk huruful jar. Bentuk daripada huruful jar. Pada pelajaran ke-4 ini kita mempelajari kalimat atau isim yang dimasuki oleh huruful jar. Huruf jar ini mengkasrohkan isim setelah huruf ini. Setelah huruf jar. Apabila ada sebelum kalimat atau sebelum isim, sebelum kata benda, dimasuki huruf jar, salah satu daripada huruf jar, maka baris terakhir daripada kata benda itu baris kasroh di baris di bawah. Majrur. Baris bawah. Contoh, lihat pada al-baitu. Fil baiti. Setelah fi, yang tadinya kalimat al-baitu, sekarang menjadi al-baiti. Kenapa al-baiti? Karena sebelum al-baiti dimasuki oleh huruful jar, yaitu fi. Fil baiti. Karena huruf jar hanya masuk ke dalam isim, yaitu ke dalam kata benda kepada isim. Nah, begitu juga ala, alal maktabi, al maktabu. Apabila dimasuki ala menjadi alal maktabi. Itu harakat daripada kata benda. Akhir dari harakat kata benda menjadi kasrah. Ba al-maktabu menjadi al-maktabi. Baris di bawah yaitu kasrah. Karena dimasuki oleh huruf jar yaitu ala. Para peserta dan para pendengar hidayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran ke-4 ini mempelajari kata benda yang dimasuki oleh huruful jar, yang dimasuki oleh huruf jar. Insyaallah para peserta dan para pendengar telah menulis definisi daripada pelajaran, kaidah daripada pelajaran ke-4 ini tentang huruf jar. Nah, kita baca kembali kalimat di bagian A. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alal alas sariri. Naam. Selanjutnya kita menunggu bacaan daripada peserta dan pendengar hidayah rahimani wa rahimakumullah. Tafaddalu. Ya, silakan sahabat saya Hidayah. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio, silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Abu Muhammad di Delima. Nah. Iya, tafadhol ya Abu Muhammad. Iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ad-dars ar-rabi'. Alif. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu 'ala al-maktabi. Naam. السرير على السرير. نعم. ب. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. Naam, Ahsan ta Abu Muhammad di Delima. Naam, Abu Muhammad. Labaik. Al-hammamu, masukkan ke dalam al-hammamu huruful jar. Ya, Ustaz. Naam. Letakkan huruf jar pada kalimat berikut ini, al-hammamu. Fil hammam. Naam, al-ghurfatu. Fil ghurfati. Al-matbahu. Fil matbahi. Al-maktabu. Al-maktabi. As-sariru. Al-sariri. Naam, ahsanta Abu Muhammad di Delima. Naam, Abu Muhammad. Baik, Ustaz. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Wa aina al-kitabu? Wa ala al-kitabu wa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Apa arti al-ghurfatu? Al-ghurfatu kamar. Kamar tidur. Al-hammamu? Al-hammamu, kamar mandi. Naam. Al-matbahu? Dapur. Naam, as-sariru? As-sariru kasur atau tempat tidur. As-sa'atu? Ya, Ustaz. As-sa'atu. Jam. Jam. Ahsanta Abu Muhammad di Delima. Jazakallah khairan. Yakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Abu Muhammad yang telah membaca dan menjawab dan meletakkan huruful jar dan membaca kalimat yang tepat setelah dimasuki oleh huruful jar. Naam. Jazakallahu khairan. Tafaddalu. Ya, selanjutnya sahabat ide sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umi Halimah. Naam. Halimah. Ya, silakan. Ad-darsu rabi'un. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu al-maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru al-sariru. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Fil hammami. Naam. Aminatu hiya fil madbahi. Aina kitabu wa ala al maktabi. Naam. Wa aina sa'atu hiya ala al sariri. Hiya ala al sariri. Hiya ala al sariri. Naam. Ummu Halima di Delima. Kenapa dibaca al-ghurfatu menjadi al-ghurfati? Naam, Ummu Halimah. Karena dimasuki oleh huruf jar. Naam, karena dimasuki oleh huruf jar. Sebutkan di antara huruf jar yang Ummu Halimah ketahui. Mim. Naam. ila an ala di ba ka la hatta wa ta mubba mu muizu kola ada hasya. Naam, ahsanti Ummu Halimah di Delima. Jazakillah khairan. Arti daripada kalimat alhammamu. Alhammamu, kamar mandi. Naam. Letakkan ke dalam kalimat yang lain. Alhammamu. Alhammamu. Jamilun. Naam. Itu kalimat yang berbentuk Muftada dan khabar. Ahsanti, jazakillah khairan Ummu Halimah di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Halimah di Delima ya. Jazakillah khair atas partisipasinya bersama kita di studio. Dan selanjutnya kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ibu Mursyidah di Marsan ya. Iya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'ah. A. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'alas sariri. Ba. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Naam, ahsanti Ummu Mursyidah di Marsan. Ummu Mursyidah. Ya, Ustaz. Kita telah mempelajari sebagian daripada isim istifham dan huruful istifham, yaitu aina. Aina Muhammadun? Jawab. Huwa fil ghurfati. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Kenapa hiya? Karena mu'annas. Apa yang mana mu'annas? As-sa'atu. As-sa'atu mu'annas. Dan kenapa huwa dalam kitab? Muzakkar. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Naam, hiya fil matbakhi. Kenapa dibaca matbakhi bukan fil matbahu? Karena dia kemasukan huruf jar. Masuki oleh huruf jar. Karena huruf jar mengkasrohkan isim setelah huruf jar tersebut. Naam. Ahsanti Ummu Mursyidah di Marsan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dari Ummu Mursyidah di Marsan. Selanjutnya kita tunggu penelpon terakhir dari pelajaran keempat ini. Naam, tepat dah ya, Ismail. Naam ya, sahabat Setia Hidayah, silakan bagi anda yang ingin mencoba menelpon ke studio, kita terima penelpon terakhir pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bu? Ibu Lina Ustaz. Iya, silakan. Ad-darsur rabi'u. A. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alas-sariri. Ba. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammaki. Wa aina Aminatun? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas-sariri. Naam, asanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina, jawab pertanyaan saya. Aina Yasiru? Huwa fil hammami. Wa aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Apa perbedaan huwa dengan hiya? Kalau huwa menunjukkan mujakkar, hiya menunjukkan muannas. Naam. Hafal Ibu semua domir? Huwahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana-anaknu. Ahsanti, Bu Lina di Pajar Ujung telah menghafal domir. Naam, jazakillah khairan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umu Ibu Lina di Pajar Ujung. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembelajaran bahasa Arab pada malam ini semua para pendengar dan para peserta memahami dan bisa mengikuti pelajaran ini. Dan saya ingatkan kembali para peserta dan para pendengar untuk menghafal huruf jar dan meletakkannya ke dalam sebuah kalimat. Dan menghafal domir yang telah dibacakan oleh Ibu Lina tadi. Dan juga nanti insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan menghafalkan domir-domir yang ada dalam pelajaran 4 ini. Dan selanjutnya, apabila kita melewati pelajaran kita dan hendaknya pelajaran yang telah lewat jangan kita lupakan, kita ulang dan ulangi latihan-latihan dan bacaan dan hafalan kosakata yang telah kita pelajari. Insyaallah bagi para peserta dan para pendengar yang bisa mengikuti dan aktif dalam pelajaran ini akan mendapatkan khairan katsiran. Dan insyaallah pada akhir bulan kita akan mengadakan evaluasi dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Insyaallah radio akan memperbanyak dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan soal yang akan kita tulis nantinya. Dan para peserta dan para pendengar bisa mengambil latihan dan ulangan, itu evaluasi, kertas evaluasi di radio kesayangan kita. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri perjumpaan kita pada malam ini dengan mengucapkan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.